Waqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-260. Nah, silakan dibaca. Ibu Reni ya, silakan baca Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Allah berkata, apakah kamu belum beriman? Nabi Ibrahim berkata, tidak. Untuk menenangkan hatiku. Allah berkata, maka ambillah 4 dari burung, kemudian fasurhuna, potong-potong gitu ya, darinya, dan kemudian simpan dari bagian-bagian tersebut di masing-masing gunung, kemudian panggillah, maka mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-wawu harfu atfin id dhorof qala fi'il madhi Ibrahimu fa'ilnya. Rabbi, ini munada ya Ustaz ya? Iya, munada. Ya Rabbi asalnya. Ya Rabbi. Arini, ini fi'il amr. Ya, ya arini. Fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Ni maf'ul bihnya ya Ustaz. Nunnya nun wikoya. Ya, nun wikoya. Ya-nya baru. Oh, ya-nya, ya-nya baru maf'ul bih. Kaifa isim istifham. Kaifa ya isim istifham. Tuhil ini fi'il mudhari. Fa'ilnya anta. Al-mauta maf'ul bih. Qala fi'il madhi. Fa'ilnya ke Allah ya. Au harfu atfin. Lam harfu jazm, tu'min fi'il mudhari majzum bilam. Qala fi'il madhi, bala ini tuh Bala itu apa ya Ustaz ya? Itu harf. Bala harfu jawab ya. Iya, harfu jawab. Bala harfu jawab. Al-wawu harfu atfin. Lakinna harfu istidorob. Emang itu lakin atau lakinna ya? Oh, lakin doang. Beda ya? Beda. Tapi sama-sama ya. Istidrob. Oh, istidrob ya. Lakin harfu istidrob. Ini alamukai ya. Lam alamukai. Yaltma inna fi'il mudhari. Mansubun bila mikai. Mansubun bila minkai. Qalbi. Qalbunya ini maf'ul bi. Ya'nya. Maf'ul bi apa fa'il? Lihat ma'inna qalbi. Agar hatiku tenang kan? Yang tenang hatiku kan? Fa'ilnya ya. Fa'ilnya Ustaz ya? Naam. Ya. Al-ya'u mudhof ilaih. Qala fi'il madhi. Al-fa'u harfu adfin. Khudh fi'il amr. Arba'atan. Ini maf'ul bi. Minal tayri jar majrur. Al-fa'u harfu adfin. Sur ini fi'il amr sur hunna ya hunna maf'ul bih ilaika jar majrur summa harfu atfin ij'al fi'il amr ala kulli fi'il amr jabalin mudhof ilaih min hunna jar majrur juz'an ini maf'ul bih ya Ustaz. Nah. Summa harfu atfin ud'u Udu'u ini juga fi'il amr. Hunna maf'ul bih. Ya'tina fi'il mudhari. Al-kafu maf'ul bih. Sa'yan ini hal. Al-wawu harfu atfin. I'lam fi'il amr. Anna harfu taukid wa nasbin. Allah lafzul dalalah sebagai isim anna. Azizun khobar anna. Hakimun khobarnya juga. Wadhkur ayyuhar rasul talaba ibrahim ini talab betul ya talaba talaba ibrahim mir rabbih an yurihu kaifiyatal ba'thi faqala Allah lahu apa Ustaz an yuriyahu kan an itu huruf nasab kan oh un yuri an yuriyahu an yuriyahu ya an yuriyahu kaifiyatal ba'thi faqala Allah lahu awalam tu'min Qala bala walakin atlubu dhalika li azdada yaqinan ala yaqini qala fakhudh arba'atan min at-tayri fatmumhunna ilayka wadhbahhunna waqta'hunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a bukan waqat ini fil amr juga kan ya waqatti qatta'a gitu qatti potong-potong waqatti ya waqatti'hunna Thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Thumma nadihunna ya'tinaka musri'atin. Thumma nadihunna kali ya, kan ngikutin menyesuaikan kasarannya. Oke. Okay. Thumma nadihunna ya'tinaka musri'atin. Fanada Ibrahim 'alaihi salam fa idza kullu juz'in ya'udu ila mawdi'ihi wa idza biha ta'ti musri'atin. Wa'lam anna Allah azizun musri'atan kali ya. Ya mana Ustaz? Oh musri'atan. Musri'atan. Ya. Wa idza biha ta'ti musri'atan. Wa'lam anna Allah azizun la yaghlubuhu syai'un hakimun fi aqwalihi. La ghalaba yaghlibu, la yaghlibuhu syai'un. Ya, la yaghlibuhu syai'un hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qudrihi. Oh. Betul ya. Washaro'ihi ya jamaknya. Washaro'ihi wa qadarihi betul. Wa qadarihi. Wa qadarihi. Dan ingatlah wahai Rasul dengan permintaan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya untuk menunjukkannya bagaimana cara menghidupkan. Maka Allah berkata kepadanya, "Apakah kamu belum beriman?" Nabi Ibrahim berkata, ya sudah maksudnya, akan tetapi saya mencari atau meminta itu untuk menambah keyakinan di atas keyakinanku. Allah berkata, maka ambillah 4 dari burung, kemudian kumpulkanlah ya kepadamu, dan sembelihlah dan potong-potonglah. Kemudian letakkan bagian dari burung-burung tersebut di setiap gunung. Kemudian panggillah mereka, burung-burung tersebut, maka mereka akan mendatangimu dengan cepat. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam memanggilnya. Maka ketika setiap potongan-potongan tersebut kembali kepada tempat-tempatnya, dan ketika apa namanya, datang ya dengan Kalau ida cepat. kayak ini namanya ida fujaiyah, tiba-tiba gitu. Oh, tiba-tiba. Jadi yang dari yang awal tadi Ustaz ya. Maka tiba-tiba gitu ya. Maka tiba-tiba setiap potongan burung kembali kepada tempatnya dan tiba-tiba mereka datang dengan cepat. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya, Maha Bijaksana atas perkataannya dan perbuatannya dan syariatnya dan takdirnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah pun menjawab, apakah engkau belum beriman? Qala bala. Nabi Ibrahim berkata, tentu aku telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk membuat tenang hatiku. Jadi ini sama sekali tidak menunjukkan keraguan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sudah yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Nabi Ibrahim ini membawa tugas yang sangat berat, mengemban tugas dakwah, maka beliau seakan ingin ditunjukkan secara langsung sebagaimana para nabi yang lain ya, ditunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mereka teguh dan kokoh dalam dakwah mereka. Maka Allah pun menjawab, qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'hunna ya'tinaka sa'ya. Allah pun berfirman, maka ambillah olehmu 4 ekor burung dan cincanglah ya menjadi beberapa bagian. Jadi tentunya disembelih dulu, kemudian setelah disembelih dipotong-potong jadi beberapa bagian. Kemudian jadikanlah di setiap gunung bagian-bagian tertentu. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS mengumpulkan burung lalu menyembelihnya, lalu kemudian bagian tubuhnya dipotong-potong, yang logika kita kalau sudah dipotong-potong, bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan bagian tubuh yang sudah terpotong-potong tersebut di beberapa tempat, ya di puncak gunung. Ya, di gunung A, gunung B, gunung C, dan seterusnya. Summa du'hunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah. Niscaya burung-burung tersebut akan mendatangi dengan segera. Segera setelah Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, ya burung yang tadinya sudah dipotong, sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, tiba-tiba datang ya dengan segera menuju ke arah Nabi Ibrahim, sehingga menjadi yakinlah Nabi Ibrahim ya, menjadi tambah yakin dan menjadi tambah kokoh dalam dakwahnya. Wa'alam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, hakim, Maha Bijaksana di dalam perkataannya, perbuatannya, syariatnya dan ketetapannya ya. Jadi harusnya waqadarihi ya. Nah, afwan. Kita lanjutkan. Silakan Pak Edi ya. Nah, Master. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yu yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti habbatin sebuah biji yang tumbuh darinya yang menumbuhkan 7 tangkai di mana di dalam tiap tangkai itu ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan memberikan balasan kepada siapa, melipat gandakan balasan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Masalu itu mubtada alladzina badalnya orang-orang yang yufiku. Bukan badal dari mana, Pak? Bukan. Mudhaf ilaih. Ya? Orang ini mudhaf ilaih. Maaf ya. Alladzina mudhaf ilaih yufikuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlah yufikuna sebagai khobar. Amwalahum amwala maf'ul bihum mudhaf ilaih. Khobarnya belum di situ, Pak. Khobarnya masih belakang. Oh, belum, Pak. Yufikuna fi'il mudhari amwaluhum amwala maf'ul binya hum mudhaf ilaih fi sabilillah fi sabili jar majrur Allahi lafdu jalala sebagai mudhaf ilaih ka harfu jar kama salin jar majrur habatin mudhaf ilaih ambatat su'il madhi fa'ilnya iya Ustaz ya. Sab'a itu maf'ul bi sanabila mudhaf ilaih fi kulli jar majrur sumbulatin sumbula itu sebagai mudhaf ilaih sumbulatin sebagai mudhaf ilaih. Jadi fi kulli itu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh, iya. Fi kulli adalah khobar muqaddam sumbulatin mudhaf ilaih mi'atu habbah. Mi'atu adat mi'atu sebagai mubtada'nya habbatin sebagai mudhaf ilaih. Khobarnya tadi dari aladina tadi mana tadi? Jumlah ini Ustaz ya. Khobarnya masalu. Yang fikut kamasalih apa? Aladina, dia kamasalih apa ya? Iya kan, perumpamaan orang yang menginfak hartanya oleh Allah adalah seperti. Nah. Kan kamasalih apa khabarnya? Iya. Wallahu wa harfu atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada yudhaifu fi al mudhari. Jumlah yudhaifu adalah sebagai khobar liman li harfu jar man majrurnya yasha'u fi'il mudhari man tadi adalah isim mausul Ustaz ya yasha'u adalah fi'il mudhari fa'ilnya man fa'ilnya man ya. Afan. Fa'ilnya Allah. Yasha'u ini kan sila mausulnya ya. Yasha'u sila mausul dari man tadi ya. Wa arfu adfin Allahu sebagai mubtada wasi'un adalah khobarnya. Alimun adalah na'at dari Allahu. Tafsirnya. Alimun bukan naat ya, tapi khabar kedua. Oh iya, khabar kedua ya. Khabar kedua saja. Wa min a'lami ma yantafi'u bihil. Yantafiku bihil mu'mini. Yantafi'u ma'in. Yantafi'u bihil mu'minuna. Yantafi'u bihil mu'minuna. Infaku fi sabilillah. Wa mathalul mu'minina alladina yunfakuna amwalahum. Yunfikuna. Oh ya, afala ini baik. Yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin yuri'at fi ardi thayyibatin. Fi ardin thayyibatin. Fa'idha biha qad akhrajat sakon tasba'u minha sab'an sa'aban likulli wahidin sanabilat fi kulli sumbulatin mi'atin habba wallahu yudha'ifu akhraj yudha'iful ajri liman yasa'u bihasbi itu benar tadi bihasbi ma yakumu biqalbi biqabil munafiku minal imani wal ikhlasi tamma wa fadlullahi wasi'un wa huwa subhanahu alaihi bima yastahiqqo mutla'u wallahu la yahdi mutla'u ala nabatil ibadahu halo putus sih. Halo.